ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Benarkah hadis dhaif dapat dijadikan landasan beramal? Karena alasan termasuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah dibukukan dalam buku Fadhail Amal. Hadis itu kalau dia hadis lemah, itu artinya penyandarannya kepada Nabi tidak dijamin. Paling sedikitnya begitu, tidak dijamin. Atau penyandarannya kepada Nabi diduga dugaan besar keliru. Karena tingkat kelemahan itu beraneka ragam. Ada yang lemah sekali, ada yang haditnya dibuang, ada hadit palsu, hadit dusta, hadit batil. Tingkat kelemahan beraneka ragam. Ada yang dipastikan bukan hadit Nabi. Iya. Ini hadit yang seperti ini itu sepakat para ulama tidak diamalkan. Tidak dalam fadhail amal, tidak pula dalam hal yang lain. Ada hadith yang kelemahannya ringan. Iya. Tapi dia masuk di dalam kaidah umum. Bukan bawa kaidah sendiri, tapi masuk dalam kaidah umum. Jelas ya? Nah, kalau hadith yang seperti ini, ada sebagian ulama yang mengatakan boleh diamalkan. Tapi itu pun pendapat yang tidak kuat. Dan para ulama yang ucapannya sampai ke sana atau mengisyaratkan ke sana, itu kalau diteliti mereka tidak memaksudkan itu. Ya, sebab ini syarat kelemahannya tidak begitu kuat. Siapa yang bisa tentukan? Ulama yang mempelajari hadis, bukan sembarang orang. Jelas ya? Ada sebagian buku seperti buku Fadhail Amal itu bukan hadis lemah saja, ada hadis palsu di situ malah. Hadits batil, ya, yang seperti ini sepakat para ulama untuk tidak diterima, jelas ya. Dan secara umum Nabi saw bersabda, man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhib fahuwa ahdul kadhibain. Siapa yang bercerita dariku sebuah hadits ini disangka dia palsu atau dia dusta, disangka itu hadits lemah itu, hadits lemah masuk ke dalam kalimat disangka dia dusta, sebab penyandarannya kepada Nabi dugaan besarnya tidak syah, maka dia adalah salah satu dari para pendusta. Iya. Dan ini nas tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Iya. Terus yang kedua, hadits sahih itu banyak. Kenapa sibuk dengan hadits-hadits yang lemah? Jelas ya? Hadits sahih itu banyak. Ini karena sedikit dalam mempelajari hadits akhirnya ada orang-orang yang seperti itu.